Roma pasal enatel gwene. Hula sogo yugo nirgene lemay seak mat. Lema den jette ohe. Tela rato sa tenatarene. Lema bisa magyala irge ma hula sogo asu iriyai. Kol jesige mo hula sogo yala erasaiti irmiano slolan yahudige. Makbila giriya salik de. Ode rato sa tenatarene. Gieti rasaiti sirdagunde. Keske deem labiai no iriahuri nare ratot eras ribun saita saito ahula sogue. Kali heit dulsu, hula sogue altuna nareti iria yahudi nare yakmuna. Margestuna desikreti kita plange, ode raja gamamamak. Keske iria yahudi nare duma lema ratot tomolutel. Gol jesige manek tela desige kshirmia hula sogue lema tiohanam ita nugare. Lema elik. Kali nam saide sula sogete anuk, nam deskre mumune mlai, biar maire mumune ragak met dagun. Kola nerago stigita plan gemak liosu hula sogemak biohe. Hula sogo, nam sain tuanuk desige omlai. Ode get mamugun tun, desigo irire lema bisa marbohe, mugun tun ne sal. Kali irire mumune bisa marato sohe, oine gemla yao timugun tunne. Kesti anagia irge biohe, ituet limosal gigak buan, kali bisa mak susuohe, hula sogo emla yak sialik makbilagit. Desigo anatan kolgia. Bisa matan gohe hula sogwele mamlayai, kali girma yugunit, kali ituat limosal desikreye. Lema goljes, kali cima mo irgi miesan regan goljes bio. Ode nam irgi regan desikre, lemamlay. Kali golnye hula sogwele mamlayai, ti yugun tunne, desigimo goljabe ma bisa ma yugun nuskek temne mumude. Keske anagia irget tianuk mabiohe, kolnye itnye ge takak met airire, desiok tela takak met desige anak susuohe, hula sogem laye yak sialik makbilagit. Kali kolnye tlao itnye ge tor hula sogwe, anaire mumune bisa ma rato sohe, hula sogwe lemayo lait, dem laye yak sialik. Denje kirmia irir lerui, kalim layai. Kol jesige mo, gyanwane hula sogwe yugun it, kyali tuat limo sal des nyede. Keskek tela irge itanuk desige, ma eskola dene kol nyet tianuk mabiohe. Le mamo itnyege talak tela tiatare, mamo de irire bisa ma rato sohe, hula sogwe le mayola it, de eras yak sialik, mane anar leru hula sogwe anige. Keskek tela irge itanuk desige le mamlai. Keskek de irre duma rahes takmetatare. Marahmuai aram mearbohe. Aram nyege miajar tela maol jis. Denjem blabiain maana hula soge yugun irmia tanuk tun maol jis kri. Maakdeda totnyo yabit rala nare. Irire mumune rala limosal. Lemaden jembre gano iria Yahudi itnye eras itnyat bilak iria lema Yahudi nareye. Lema goljes. Kali januge klosutie de ohe limosal ne kereta irire mumu. Nege iria Yahudi nare odi iria lema Yahudi nare dagun. Kola dene ragesti kita plan gemak biohe. Lema irgita mlayaiye likti hula sogwe. Ode lema irgita hie ilulwalyaw, mabisa ma yilige rasketo hatyatke. Ode lema irgita yobak ma hie hula sogwe dagun. Ode iremu munege sanyeta hula sogwe de, malemar beror tahal. Ode lema irgit dagun ma yalak telam lagiye. Ode ire ha tarek tianuk tun atyatare, magyo taratanok po nyo, wait tundis kreatyat, makyon busu, kola dene ralagat mamat kiwa siyasage, magyon busu ne. Ode matarek tiyanok tun gakmeta, giulak de gitalik irirene. Ode hi tarek tiyanok tun mewom lara, magyala irera latare maksun, kola ne manun gwe gutiait nye. Ode nun utare khusus nyok seba iriri, ode kbientui tun inahmuai irgi. Ode dagin marobak sala martabah honwir. Ode kol nyerbai wen gabita gabe ibu, deskyo rahnutuk saita saibu, ode radawan irema masun gwek jansir. Ode lemara lahre maraga irasror iriri. Ode lemaram tot hula sogudagun. Ori itnye ge teo hoye, tundra gesti hula segwas itnye tak dis, neger gesti iria Yahudi mahet nye tak musage. Lemaren jeti iria lema Yahudi nare, ori iria Yahudi ene dagun, mati lui derune, lema ergeta mlaya iti hula segwelik. Kali iri remumuti nuskik temne, negera gawet limosal. Kol jesuge mo lema irgi ta bisa ma yalak tenan geto a hula sogawasi ugunge. Denjek tila tato a hula sogawasi tnyetak kene, lema bisa magyala irgi it dagun mamlai iti hula sogwe. Keske hula sogoyal wasi tnyetak kemait, mamore bisa ma teohe itnyege tagay tuet limosal. Irgi mlai iti hula sogwe, kalit yuak ti Yesus Kristus ke. Keske sel-sel nege hula sogue susuk salage it, mair ge bisa mamlai iti hula sogue, nege le makyali itu at nyetak musagene. Dek sala hula sogue susuge, gola ne rages ti nyetak musage, o de rages ti irmiane tula sogewasi nyanuare wait kitabare dagun. Nege eksyusu he, tiksala irge mlaya iti hula sogwene, nege cima mo irge tiwak ti Yesus Kristus kebo. Ode eseita eseibo, matiwak ti Kristus ke, desge mo hula sogwoyo huto he, irge sige mlaya i. Kali ti hula sogwene, iriremu mo nege mais mais sirbo. Kali ire mumune rala limosal, denje sosur toa hula sogwe wasimade lafkede. Keske de sel sel ne, Yosia hula sogwe rala iraski, denje yohu tohe, mlaya iti ne, nege lema kya li namtala nare, kali namtala nare, lema bisama tunigyal hula sogwe rala irasinal maitnye. De hula sogwe yohu tohe, mlaya iti ini, nege kyali inal anan Yesus Kristus ke, maimatnya ilitane taitnye. Nege hula sogwe yaso anan Yesus Kristus ke, ma miat titul masanolige, malara gegiboy hakke, ma golnye toakti Yesus ke, desyo hula sogwe syositwait limosal nekreba. Heitul su lena Yesuske ima inuske temne, deskyo ula sogu ini tira lagi, maigita ma yugun irgiti kiali wait limosal, kali lema samnuru geyer. Keske sel sel ne, susu geyer ageti irgi, ti iyala limosal ne, mak susu ohe wasi ugun gemlai, kali lema imlua girge wasi limosal. Denje hula sogoyal irje wasi limosal desikre, mayal ti Yesus ke, mamiat mia lita neta irje ti wasi limosal des. Hula sogoyal Yesus ke, mayelugit, ma hula sogoyal mayugunit, de yugun Yesus ke, kiali tuet limosal. Odek tela anan Yesus Kristus ke imat des, ksyusu ohe hula sogoyemlayai. Ode teo he hula sogwasi haret ke mayala irmyala limo salare mamlaya sirti kolnyer toak ti Yesus ke. Lima dan je lima bisa mat bitilit tinat dari matat, kialik telai rastala nari. Kali hula soge biohe, melayait, nege kialik tatu waktu Yesus kini, di lima kialik telai rastala nari, ta lima kialik tatu waktunya tak musa gini. Dan je lima bisa mat bitilit tinat dari matat, kali teohe, melayait, ti hula sogewe, nega kiali tuak ti Yesus Kristus kibu, dele mak kiali tal jau itmia tatuat nyetak musage kibu arene. Tenje gete mbrega no hula sonwege hula sawai ti iria Yahudi narebo. Kesye de musti moh mie bayan bayan ohe, hula sonwege hula sawai ti irre mumu ti nuskek temne, nega ti iria Yahudi nare, dete lema moti iria lema Yahudi nardagun. Kali hula sonwege sasa samibo. Ine ibo he iria Yahudi nare, ode iria lema Yahudi nare dagun no, raktem tem nem laya sir, kol nyertoak ti Yesus Kristus ke. Kol jesige mo anagia imbrega no, itnyege bisa ma totuk nyetak musage bae. Lema kol jes. Degio situet toto akke, nino bisa matoha ma talat nyetak musage mumu newasi babage.